وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي بالله رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-Ma'idah. Kali ini kita mulai dari ayat yang ke-32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim. Wa min ajli dhalika كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oleh karena pelanggaran berupa pembunuhan, maka kami tetapkan kepada Bani Israel sebuah keputusan bahwasanya barang siapa yang membunuh satu jiwa dengan alasan yang tidak jelas, atau melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah membunuh seluruh jiwa manusia. Dan barang siapa yang menjaga kehidupan satu jiwa manusia, maka seolah-olah telah menjaga kehidupan seluruh manusia. Dan sungguh telah datang kepada mereka para Rasul kami membawa keterangan-keterangan. Dan sesungguhnya banyak dari mereka setelah itu melampaui batasan di muka bumi. Tafsiran dari ayat ini, Qala bisababi jinayatil qatli hadihi syara'na li bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi sababin min qisasin aw fasadin fil ardi bi ayyi naw'in min anwa'il fasad al mujib lil qatli kasyirki wal muharabati fa ka'annama qatala an-nasa jami'an fi mastawjaba min 'azimil 'uqubati min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat ini, ayat yang ke-32, bahwa oleh sebab sebuah kejahatan atau pelanggaran berupa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, maka kami syariatkan, kami tetapkan untuk Bani Israel bahwa siapa saja yang membunuh satu jiwa manusia, bukan karena sebab mengkisos atau Siapa saja yang melakukan kerusakan di muka bumi dengan segala macam bentuk kerusakan, al-mujib lil qatli, yang menyebabkan hukuman bunuh, seperti kesyirikan dan memerangi pihak tertentu, faka'anna maqatalana sajami'an, maka seolah-olah telah membunuh manusia seluruhnya. Dan ini sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa hukuman dari Allah. Wa annahu man imtana'a an qatli nafsin harramaha Allah fa ka'annama ahyan nasa jami'an. Dan sebaliknya, barang siapa yang menahan diri dari membunuh satu jiwa manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah ia telah menjaga kehidupan semua manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa nyawa atau jiwa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga, yang wajib untuk dilindungi. Tidak boleh menganggap enteng sehingga meremehkan urusan pembunuhan. Karena sudah ditetapkan bahwa siapa yang membunuh satu jiwa berarti sama saja dengan membunuh seluruh jiwa manusia. Ya. Menjaga kehidupan manusia juga perkara yang besar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh jiwa manusia memiliki kehormatan yang harus dijaga. Maka Allah menetapkan barang siapa yang menjaga kehidupan satu jiwa manusia, berarti dia menjaga kehidupan seluruh manusia. Qala fal hifadhu ala hurmati insanin wahidin hifadhun ala hurmatin nasi kullihim. Maka menjaga kehormatan satu orang berarti menjaga kehormatan semua orang. Dalam Islam, Nabi alaihi salatu wassalam sudah menyampaikan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Darah tidak boleh ditumpahkan, harta tidak boleh dirampas, kehormatan tidak boleh dilanggar. Menjaga kehormatan satu orang berarti menjaga kehormatan banyak orang. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai jiwa dan kehormatan manusia dalam syariat Allah. Qala walaqad atat bani Israil rusuluna bil hujaji waddalaili ala sihhati ma da'wahum ilaihi minal iman bi rabbihim wa ada'i ma furidha alaihim thumma inna katsiran minhum ba'da maji'ir rusul ilaihim lamutajawizuna hududallahi birtikabi maharimillah wa tarki awamirihi. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan bahwa rasul-rasul kami, kata Allah, sudah datang kepada Bani Israel dengan membawa hujjah dan bukti-bukti yang nyata untuk mengukur sejauh mana kebenaran pengakuan mereka yang menyatakan beriman kepada Rabb-nya dan melaksanakan apa yang diwajibkan kepada mereka. Namun, kata Allah, banyak dari mereka setelah datang para rasul kepada mereka, justru mereka melanggar batasan-batasan Allah dengan melakukan hal-hal yang diharamkannya dan meninggalkan perintah-perintahnya. Berikutnya ayat yang ke-33. innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfauna minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang selalu mengupayakan kerusakan di muka bumi adalah dibunuh atau disalib atau dicincang atau dienyahkan dari muka bumi. Itulah sebagai bentuk kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat nanti bagi mereka telah disiapkan azab yang besar. Dalam tafsirannya disebutkan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa yubarizunahu bil adawah wa ya'tadduna 'ala ahkamihi wa 'ala ahkami rasulihi wa yufsiduna fil ardi biqatlil anfus wa salbil amwal ayyu qattalu aw yusallabu ma'al qatli was-salbu an yushaddal jani 'ala khashabatin aw tuqta yadul muharib al-yumna wa rijluhu al-yusra fa in lam yatub tuqta yaduhu al-yusra wa rijluhu al-yumna aw yunfau ila baladi ghairi baladihim wa yuhbasu fi sijni dhalikal balad hatta tadhhara taubatuhum. Pada ayat yang ke-33 ini Allah Subhanahu wa taala kembali menetapkan sesuatu sebagai hukuman bagi orang-orang yang meremehkan sesuatu yang dijaga dalam syariatnya. Kata Allah, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah, wa yubarizunahu bil adawah, dan menampakkan permusuhan, kemudian melanggar hukum-hukumnya dan melanggar hukum-hukum Rasulnya, lalu melakukan kerusakan di muka bumi biqatlil anfus, dengan membunuh jiwa yang diharamkan, wasalbil amwal, dan merampas harta, adalah ayyuqattalu, dibunuh, au yusallabu, atau disalib, ma'al qatli, disalib, berikut dibunuh. Kemudian dijelaskan di sini, wasalbu, disalib itu artinya yushadda an yushaddal jani ala khashabah, pelaku kejahatan diikat di sebilah kayu, itu namanya disalib, disalib kemudian dibunuh. Aw tuqta'u yadul muharib al-yumna wa rijluhu al-yusra, atau dipotong, dipotong kaki orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, kaki kanannya, tangan kanannya dan kaki kirinya. Dipotong tangan kanan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan kaki kirinya. Fa in lam yatub, kalau masih belum bertaubat, tuqta yaduhul yusra wa rijluhul yumna, dipotong tangan kirinya dan kaki kanannya. Inilah yang diistilahkan tadi dengan dicincang, ya, yang diistilahkan tadi dengan dicincang. Jadi pertama tangan kanannya yang dipotong dan kaki kirinya. Kalau belum bertaubat, maka yang berikutnya adalah dipotong tangan kirinya dan kaki kanannya. Aw yunfau ila baladi ghairi baladihim, atau dienyahkan dari negerinya ke negeri yang lainnya. Aw yuhbasu wa yuhbasu fi sijni dzalikal balad, dan dipenjarakan di negeri tempat pembuangannya itu, hatta tadhhar taubatuhum, sampai nampak taubatnya. Ini hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi orang-orang yang memerangi Allah, menampakkan permusuhan kepada Allah, melanggar hukum-hukumnya, melanggar hukum-hukum Rasul. Kemudian bagi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi dengan melakukan pembunuhan. Ya. Pertama, hukumannya adalah dibunuh. Kedua, hukumannya disalib. Ya. Disalib. Berikut dibunuh. Kemudian yang ketiga, dipotong dengan dicincang. Ya. Pertama-tama, tangan kanan duluan dan kaki kirinya. Kalau belum jera, maka berikutnya tangan kirinya dan kaki kanannya. Lalu hukuman lainnya adalah dienyahkan. Ya, dienyahkan, dievakuasi dari negerinya ke negeri yang lainnya dan dipenjarakan. Ya, dipenjarakan di situ sampai benar-benar nampak taubatnya. Kemudian kata Allah, "Wa hadzal jazaa' alladzi a'addahu Allah lil muharibina huwa dhullun fid dunya." Balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang memeranginya, memerangi hukumnya, memerangi rasulnya, memerangi hukum-hukum rasulnya adalah merupakan kehinaan di dunia. Ya, kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati adzabun syadid in lam yatubu. Kemudian bagi mereka di akhirat nanti masih menunggu azab yang berat jika mereka tidak bertaubat. Sekali lagi, ini dalam rangka menjaga kehormatan, menjaga jiwa manusia. Ya. Siapa yang melanggar kehormatan, melanggar jiwa manusia, maka hukumannya sangat berat. Nah. Dan memerangi Allah, memerangi Rasul, memerangi hukum-hukumnya, jelas ini adalah peranggaran yang paling berat. Melakukan kerusakan di muka bumi, membuat onar, anarkis, melakukan tindakan-tindakan teror, membunuh. Ini kejahatan yang pantas untuk mendapatkan balasan yang setimpal seperti yang disebutkan di ayat itu. Imma dibunuh atau disalib dan setelah itu dibunuh atau dicincang, ya, dihukum secara perlahan atau dienyahkan dari peredaran. Kemudian ayat yang ke-34, Allah berfirman, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'alamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kamu tangkap mereka, fa'alamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau setelah melakukan tindakan kejahatan yang disebutkan di atas tadi pada ayat yang sebelumnya, kemudian bertaubat, ya, setelah melakukan tindakan-tindakan kejahatan itu bertaubat, maka dimaafkan, nah, karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Adapun kalau belum bertaubat atau tidak bertaubat dan ditangkap, maka dijatuhi hukuman seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsirannya, qala lakin man ata minal muharibina min qabli an taqdiru alaihim وَجَاءَ طَائِعًا نَادِمًا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ مَا كَانَ لِلَّهِ. Allah menyatakan berikutnya, namun bagi siapa yang melakukan pelanggaran kejahatan, yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya dan memerangi hukum-hukumnya, itu datang menyerahkan diri min qabli an taqdiru alaihim, sebelum mereka ditangkap. Wa ja'a ta'i'an nadiman, datang dalam keadaan menampakkan ketundukan, penyesalan. Fa innahu yaskutu anhu makana lillah, maka urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala selesai. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala selesai. Artinya Allah akan memaafkan kalau memang betul-betul menyesal, bertaubat. Adapun bila ada kaitan dengan sesama makhluk, maka diselesaikan. Fa'lamu ayyuhal mu'minun annallaha ghafurun li'ibadihi rahimun bihim. Maka ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi hamba-hambanya dan Maha Penyayang bagi mereka. Kesempatan taubat itu selalu ada. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang ketika melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan sadar bahwa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Kesadaran itulah yang mendorong seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit adalah ketika melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan, tapi merasa yakin kalau yang dilakukannya adalah kebaikan. Ini yang repot. Ya, ini yang sulit. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Bagaimanapun seseorang bejatnya, bagaimanapun tindak kejahatan dan pelanggarannya yang dilakukan, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia untuk bertaubat, maka akan terjadi taubat itu dan Allah akan menerima taubatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-35. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan dekatkan diri kalian kepadanya dan berjihadlah di jalannya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di ayat yang ke-35 ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala menghimbau orang-orang yang beriman untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Jangan sampai jatuh dalam pelanggaran, jangan sampai jatuh dalam tindak kejahatan apapun bentuknya. Ya, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Dekatkan diri kalian kepadanya, berjihad di jalannya. Karena itulah yang akan membuat kalian beruntung. Tafsirannya, innalladzina jahadu, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi khafullah wa taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amali bima yurdhihi wa jahadu fi sabilihi kai tafuzu bi jannatihi. Kata Allah kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, yakni yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta mengamalkan syariat-syariatnya, khaufullah, takutlah kalian semua kepada Allah. Jangan lakukan kejahatan, jangan lakukan pelanggaran kepada Allah. Takutlah kepada Allah, wa taqarrabu ilaihi bi ta'atihi, dan dekatkanlah diri kalian kepadanya dengan ketaatan dan melakukan segala hal yang diridhoinya. Jangan melakukan perkara-perkara yang justru membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ya. Lakukan kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itulah yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Wa jahadu fi sabilih. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman di ayat ini untuk berjihad di jalannya bersungguh-sungguh. Ya. Melawan hawa nafsu. Melawan keinginan diri sendiri, melawan setan, melawan hasrat untuk mendapatkan kelezatan dunia. Bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, kai tafuzu bi jannatihi, agar kalian menjadi orang-orang yang berhasil mendapatkan surganya. Ini yang dimaksud dengan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Keberuntungan yang dimaksud di sini adalah keberuntungan yang paling besar, yaitu surga. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar lagi melebihi keuntungan yang didapat oleh seseorang berupa surga. Ya. Kemudian ayat yang ke-36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir, sekalipun mereka memiliki semua apa yang ada di muka bumi dan yang sama dengannya atau yang sebanding dengannya, bersamanya, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, yang mereka gunakan untuk menebus azab Allah pada hari kiamat, ma tuqbila minhum, maka tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka tetap ada azab yang sangat pedih. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ketika Allah sudah menetapkan azabnya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Enggak ada yang bisa dijadikan sebagai tebusan agar azab itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya. Maka kata Allah, sekalipun orang-orang kafir itu memiliki semua yang ada di muka bumi dan yang semisal dengannya bersamanya, agar mereka bisa menebus azab yang Allah siapkan untuk mereka, maka enggak akan diterima oleh Allah. Nah, karena itu sebelumnya Allah ingatkan orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Berjihad di jalannya. Karena nanti kalau sudah Allah turunkan azab, enggak akan ada yang bisa menghalangi. Tafsiran dari ayat ini, qala innal ladzina jahadu wahdaniyatallah wa syari'atahu law annahum malaku jami'a ma fil ardi wa malaku mithlahu ma'ah wa aradu ay yaftadu anfusahum yawmal qiyamah min adzabillah malaku ma taqabbalallahu dzalika minhum wa lahum adzabun muwajjiun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang menentang keesaan Allah dan menentang syariatnya, orang-orang yang menentang keesaan Allah, menentang syariatnya adalah orang-orang kafir. Seandainya mereka memiliki semua yang ada di muka bumi dan memiliki yang semisal dengannya bersamanya, ya, lalu mereka ingin apa yang mereka miliki itu sebagai tebusan untuk diri mereka pada hari kiamat dari azab Allah, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka. Walahum azabun muwajjiun, malah bagi mereka akan tetap ada azab yang menyakitkan. Maka sebelum semuanya terlambat, tampakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Karena penyesalan itu selalu datang belakangan. Ya. Dan azab Allah itu datang tidak menunggu kesadaran kita. Ya. Tidak menunggu waktu. Bisa saja azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dalam keadaan kita lalai. Maka setiap waktu, setiap saat kita diperintahkan untuk menjaga diri kita darinya. Apa yang menimpa Bani Israel, kemudian hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang memeranginya, melanggar syariatnya, melakukan kerusakan di muka bumi, adalah sebagai pelajaran bagi kita. Berikutnya ayat yang ke-37. Yuriduna ayyakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha walahum adzabun muqim. Yuriduna, mereka ingin keluar dari api neraka. Wa ma hum bikharijina minha, namun mereka tidak mampu keluar darinya. Walahum adzabun muqim, bagi mereka azab yang terus menerus. Tafsirannya, yuridu haula'il kafirun al-khuruja minan nar lima yulaqunahu min ahwaliha. Allah kabarkan kepada kita bagaimana saat orang-orang kafir sudah masuk ke dalam kobaran api neraka. Kata Allah, mereka itu orang-orang kafir ingin keluar dari kobaran api neraka. Kenapa? Lima yulaqunahu min ahwaliha, karena mereka melihat, mereka mendapati min ahwaliha, kengeriannya. Ada orang dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam dimasukkan sebentar ke dalam neraka, kemudian diangkat lagi. Lalu ditanya, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu rasakan? Orang itu kemudian menjawab, kejelekan, keburukan. Enggak ada kebaikannya. Padahal cuman sebentar dimasukkan ke dalam api neraka. Cuman sebentar saja. Tapi sudah punya kesimpulan yang seperti itu. Semuanya kejelekan, semuanya keburukan. Enggak ada kebaikannya. Beda dengan orang yang dimasukkan sebentar ke dalam neraka, ke dalam surga. Dimasukkan sebentar ke dalam surga, kemudian ditanya, apa yang kamu dapati? Dia jawab, kenikmatan. Enggak ada kejelekannya. Semuanya kenikmatan, semuanya kebaikan. Enggak ada kejelekan, enggak ada keburukan. Padahal cuman sebentar dimasukkan ke surga. Jadi perbedaannya jauh antara surga dan neraka. Kalau di surga ada kenikmatan, kalau di neraka ada kengerian. Nah, orang-orang kafir ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, mereka berusaha ingin keluar darinya. Kenapa? Karena mereka mendapati dan melihat hal-hal yang mengerikan. Lima yulaqunahu min ahwaliha. Wala sabila lahum ila dzalika, namun mereka tidak punya cara untuk itu. Mereka enggak punya cara untuk itu. Ya. Enggak ada lagi sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan atau tebusan. Ya. Walahum adzabun muqim ai daim. Justru mereka akan mendapatkan azab yang daimun, yang terus-menerus selamanya. Nah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-28. Dan ayat yang ke-27 itu sebagai penutup dari peringatan Allah Subhanahu wa taala agar jangan sekali-kali membuat pelanggaran, kejahatan, tindak pidana dalam bentuk apapun. Karena azab Allah itu nyata. Ya, azab Allah itu nyata. Siapa yang sudah merasakannya enggak akan bisa keluar darinya. Tidak ada yang bisa dijadikan sebagai jaminan atau tebusan. Adapun ayat yang ke-38, Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu 'azizun hakim." Was-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri wanita, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas kejahatan yang keduanya lakukan. Balasan dari Allah. Dan Allah azizun hakimun. Allah maha mulia, maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Tafsirannya, was-sariqu was-sariqatu faqta'u ya wulatal amri aydiyahuma bimuqtadhas syar'i mujazatan lahuma ala akhdhihima amwalan nasi bighairi haqqin wa 'uqubatan yamna'u Allahu biha ghairahuma an yasna'a mithla sani'ihima. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-38 ini menyinggung soal tindakan pencurian. Allah menetapkan keputusannya, laki-laki yang mencuri atau wanita yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Siapa yang berhak melakukan hukuman ini di dunia? Ulatul amr, pemerintah. Ya wulatal amr, potong tangan keduanya, wahai pemerintah, penguasa. Bimuqtadhas syar'i, sesuai dengan tuntutan syariat. Artinya sesuai dengan aturan-aturannya. Mujazatan lahuma ala akhdihima amwalan nas, sebagai balasan bagi keduanya karena mengambil harta manusia tanpa hak. Mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar. Dan sebagai hukuman yang dengan itu dapat mencegah selain keduanya untuk melakukan hal yang sama. Untuk mencegah selain keduanya untuk melakukan hal yang sama dengan keduanya, yaitu pencurian. Jadi efek jera. Ya. Jadi potong tangan ini pertama sebagai balasan bagi keduanya secara khusus karena telah mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang tidak benar. Yang kedua, potong tangan ini sebagai efek jera. Itu yang dimaksud. Uqubatan yamna'ullahu biha ghairahuma an yasna'a mithla soni'iha, mithla soni'ihima. Ini namanya efek jera. Supaya orang lain itu yang mengetahui ternyata hukumannya adalah potong tangan, jadi tidak berani melakukan apa? Pencurian. Ya. Wallahu azizun fi mulkihi, dan Allah itu maha kuasa, maha perkasa dalam kerajaannya, hakimun fi amrihi wa nahyihi, dan bijaksana dalam setiap perintah dan larangannya. Nah, ada yang melakukan pelanggaran dihukum sesuai dengan kadar pelanggarannya. Ada yang melakukan kejahatan dihukum sesuai dengan kadar kejahatannya. Khusus bagi yang melakukan pencurian dijelaskan hukumannya oleh Allah dalam Islam, yaitu potong tangan. Dan yang melakukannya adalah waliul amr. Ya, yang melakukannya adalah waliul amr, penguasa. disebutkan hikmahnya, satu sebagai balasan, ya, sebagai hukuman bagi pelakunya, yang kedua sebagai efek jera agar tidak ada lagi yang mengikuti jejaknya, tidak ada lagi yang mengikuti jejaknya melakukan pencurian. Nah, berikutnya ayat yang ke-39, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bertaubat setelah melakukan kezolimannya dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini yang ke-29 ini masih berhubungan dengan ayat yang ke-28 sebelumnya. Siapa yang bertaubat setelah melakukan kezolimannya, maksudnya bertaubat dari tindakan mencuri. Ya. Sebagaimana dalam tafsirnya, qala faman taba mim ba'di saraqatihi, barang siapa, kata Allah, yang bertaubat setelah melakukan pencurian, mengaku salah, mengaku bahwa tindakan mencuri adalah sebuah kejahatan yang dilarang oleh Allah, wa aslaha fi kulli amalihi, kemudian memperbaiki, ya, diri dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Di ayat ini perbuatan mencuri disebut dengan perbuatan zalim. Kenapa? Karena merugikan orang lain. Disebut zalim karena merugikan apa? Orang lain. Faman taba mim ba'di zulmihi, lihat di sini. Barang siapa yang bertobat setelah melakukan kezolimannya. Kezoliman yang dimaksud adalah di ayat yang ke-38, yaitu apa? Pencurian. Nah, sekali lagi, tindakan pencurian disebut zolim karena merugikan orang lain. Barang siapa yang bertobat dan memperbaiki, fi kulli amalihi, memperbaiki dirinya dalam segenap amalan-amalannya, fa innallaha yaqbalu taubatahu, maka Allah akan menerima taubatnya. Innallaha ghafurun li ibadihi rahimun bihim, karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun bagi hamba-hambanya dan maha penyayang terhadap mereka. Nah, kembali di ayat ini pun Allah subhanahu wa ta'ala singgung soal bertaubat. Siapa yang kembali menyadari kesalahannya, maka Allah akan memaafkannya. Ini menunjukkan agar kita selalu memiliki husnuzon yang baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nyatanya pelanggaran sebesar apapun yang kita lakukan, kejahatan sebesar apapun yang kita lakukan, kalau kita bertaubat, memperbaiki diri, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkannya. Jadi tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah di ayat-ayat ini menyebutkan. Pertama soal pelanggaran, kejahatan. Baru kemudian setelah itu, barang siapa yang bertaubat darinya, maka Allah akan menerimanya. Padahal setelah tindakan-tindakan kejahatan itu, Allah sebutkan hukumannya. Ya kan? Allah sebutkan hukumannya. Sampai hukuman yang terberat disebutkan. Tapi semua itu jangan sampai membuat kita putus asa. Masih ada harapan di mana Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, asalkan kita bertaubat dan terus memperbaiki apa? diri, ya. Selanjutnya ayat yang ke-40. Allah berfirman, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Allah akan menyiksa siapa yang dikehendakinya dan akan mengampuni siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsiran dari ayat ini, qala alam ta'lam ayyuhar rasul, Allah mengingatkan kepada rasulnya, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tentu ini berlaku bagi kita semua. Alam ta'lam ayyuhar rasul, tidakkah engkau tahu wahai rasul, annallaha khaliqul qaun. Annallaha khaliqul qaun wa mudabbiruhu wa malikuhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah pencipta alam semesta ini, wa mudabbiruhu dan pengaturnya, wa malikuhu dan yang merajainya. Wa annahu ta'ala al-fa'alu lima yurid. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengerjakan apa saja yang diinginkannya. Yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Menyiksa siapa saja yang dikehendakinya dan memaafkan siapa saja yang dikehendakinya. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi intinya kita dalam menjalani hidup ini harus pertengahan antara khauf dan roja. Kita memang harus takut terhadap hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu yang akan membuat kita tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadapnya. Tetapi di sisi lain kita juga harus punya harapan yang besar terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak putus asa. Nah, agar kita selalu optimis. Kalau kita baik, maka hasilnya akan baik. Jadi harus pertengahan antara khauf dengan roja, rasa takut, dan menanamkan harapan yang besar akan rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.